بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا أعزكم الله salah satu prinsip mendasar dari prinsip Islam, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah annal haqq wahid la yata'addad. Prinsip bahwasanya al-haq itu satu, tidak berbilang, tidak banyak jumlahnya. Yaitu al-haq yang datang dari Allah Azza wa Jal, dari Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan dari pemahaman salafun salih. Al-kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Hala huwa al-haq. Adapun perkara batil, asnafun wa anwa', sementara perkara-perkara kebatilan, perkara-perkara penyimpangan itu macamnya banyak, ragamnya banyak. Ini disebutkan dalam beberapa argumentasi dalil yang menunjukkan al-haq wahid satu. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah ia. Dan jangan mengikuti as-subul, jalan-jalan bid'ah syubhat, sebab akan menceraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sedang perhatikan dalam ayat di atas, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jalannya yang lurus, Allah membawakannya dalam bentuk mufrad, wa anna hadza sirati tunggal mustaqima. Ketika Allah Azza wa Jalla menyampaikan dan memberitakan dan melarang kaum muslimin untuk mengikuti penyimpangan-penyimpangan, Allah menggambarkannya dengan kata-kata subul dalam bentuk jamak. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. As-subul jamak dari kata-kata sabil. itu menunjukkan bahwasanya al-batil kathir, penyimpangan-penyimpangan banyak, balalah banyak. Barakallahu wal-haq wahid, sementara al-haq tunggal, al-kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Jika ketika Rasulullah SAW memberitakan tentang iftiraqul ummah, perpecahan yang terjadi di umat ini, beliau menyebutkan wastaftariqu hadhihi al-ummah 'ala 73 firqatan kulluha fin nar illa wahidah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 sekte, semuanya di neraka kecuali satu. Hadhihi al-wahidah hiya al-haq, yang satu itu al-haq. Ma kana 'alaihi an-nabi wa ashabuh, apa-apa yang Nabi dan para sahabatnya di atas perkara tadi. Sementara al-batil, al-firq disebutkan banyak, kullu hasinar, semua dalam neraka. Barakallahu fikum. Ini sebenarnya kalau bin a'zakumullah menekaskan kepada kita prinsip yang dibawakan tadi. Al-haq wahid la yata'addad, al-haq itu satu, tunggal, tidak berbilang. Al-kitab sunnah dengan pemahaman salaf. Kemudian alhamdulillah, ketika kita mendapati dalam sebuah ayat atau sebuah hadis Allah Azza wa Jal menjelaskan tentang al-haq itu dengan bentuk jamak, seperti yang di Al-Ma'idah yang membawakan kalimat subulassalam, yang dimaksudkan ialah bukan Islam itu banyak, bukan al-haq itu banyak, tapi yang dimaukan adalah abwabul khair kathirah. Subulussalam adalah abwabul khair, pintu-pintu kebaikan itu banyak. Walhaq wahid, semuanya al-haq, pintunya banyak, ragamnya, rinciannya, detailnya banyak, tapi semua itu al-haq subulussalam. Hadza wadih, ini perkara yang nyata yang sangat jelas. Barakallahu fikum. Baik. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan subuh hari ini, khonatina azakumullah taala, kewajiban kita ialah mempelajari al-haq tadi, berpegang teguh dengan al-haq tadi, mengamalkan al-haq tadi, al-kitab us-sunnah dengan pemahaman salaful ummah tunggal, dan waspadai oleh kalian sikap talawun. Sikap talawun berwarna-warni, bergonta-ganti, berpindah-pindah, keluar dari al-haq, berpindah-pindah pada satu warna yang warna yang lain. Talawun. Ini rahmatina azakumullah diperingatkan oleh salafun as-salih tentang bahaya talawun ini. Disebutkan dalam sebuah riwayat dikeluarkan Al-Hakim dan juga Abdul Razzaq dalam musannafnya, disebutkan bahwasanya Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dakhala ala Hudzaifah. Sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an pernah masuk menemui Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala, kata Abu Mas'ud, "Ausina ya Abu Abdullah, tolong beri kami wasiat wahai Abu Abdullah." Faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah ibn al-Yaman menyatakan, "Ama ja'aka al-yaqin, bukankah telah datang kepada kamu keyakinan?" Qala bala wa rabbi. Dia mengatakan, "Iya, demi Allah, yakin sampai kepada aku. Namun aku ingin minta wasiat, ingin minta nasihat." Qala, berkata Hudzaifah, "Intabahu ya ikhwan." Cermati baik-baik ucapan ini, ikhwan. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, "Fa inna ad-dhalalata haqqa ad-dhalalah. An ta'rifa al-yawma ma kunta tunkiru qabla al-yawm wa an tunkira al-yawma ma kunta ta'rifu qabla al-yawm." وإياك والتلون فإن دين الله واحد. Kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya kesesatan yang sesungguhnya, ad-dhalalah haqqul dhalalah, kesesatan yang sebenar-benar sebenarnya, ialah engkau mengenali pada hari ini sesuatu yang sebelum ini kamu ingkari. Dulu kamu ingkari, sekarang kamu kenali. Atau engkau mengingkari pada hari ini sesuatu yang dulu kamu kenal. Wa iyyaka wa talawun, dan hati-hati kamu, waspadailah oleh kamu dari sikap talawun berwarna-warni. Fa inna dinallahi wahid, sebab agama Allah cuma satu, al-haq wahid, jangan talawun. Disebutkan dalam riwayat yang lain juga dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, disebutkan dari Ibn Abi Shaybah juga dalam musannafnya, juga al-Hakim dalam mustadraknya. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, idza habba ahadukum an ya'lama asabathu al-fitnatu am la falyanzur, apabila salah seorang antara kamu ingin mengetahui dia tertimpa fitnah atau tidak, ingin tahu, maka lihat, kata beliau, fa in kana ra'a halalan kana yarahu harama faqad asabathu al-fitnah, kalau sekarang dia memandang ini halal, sesuatu yang dulu dia katakan haram, dia terkena fitnah. Dulu dikatakan haram, sekarang dia mengatakan halal. Halamun ya, ini kena fitnah. Wa in kana yara haraman kana yarahu halala faqad asabathu. Begitu pula kalau dia memandang sesuatu itu haram yang dulu dia katakan halal, maka sungguh dia terkena fitnah. Ini tausiah yang begitu indah, begitu agung, begitu mulia dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa'ala. Mawaspadai sikap talawun, iyyaka wa talawun fa inna dinallahi wahid, hati-hati kamu dari sikap talawun, sebab agama Allah subhanahu wa ta'ala. Antum dinyatakan tamu talawin, dan itu merupakan abbalalah haqqa balalah, kata Hudzaifah, kesesatan yang nyata, ciri-cirinya, kata beliau, kalau pada hari ini engkau mengenali sesuatu yang dulu kamu ingkari, atau hari ini engkau mengingkari yang dulu kamu kenal. Hadza talawun, dulu kamunya tahu ilmunya yang namanya musik itu haram. Dulu. Sekarang labas, mendingan. Ada ceramahnya, ada dakwahnya, diiringi dengan musik, diiringi dengan suara-suara musik, labas. Untuk maslahat dakwah, mendingan. Dulu kamu katakan haram, sekarang mengatakan mendingan. Dulu kau mengetahui, kau meyakini yang namanya demokrasi haram, yang namanya pemilu haram. Sekarang engkau mengkampanyekan itu semuanya. Mengajak orang lain untuk ikut pesta demokrasi. Mengajak rakyat untuk ikut pemilu dan segala macamnya. Hadza talawun. Itu namanya ad-dhalalah haqqul dhalalah. Atau sebaliknya. Sekarang ini engkau mengingkari apa yang dulu kamu kenal. Dulu kamu mengenal prinsip tahdzir, mengenal prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, mengenal prinsip hajrul mubtadi', mengenal prinsip larangan bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dulu. Sekarang kamu ingkari. Kamu mengatakan tidak ada lagi fungsinya tahdzir, tidak ada lagi fungsinya hajr. Atau kamu mengatakan tahdzir hanya ulama saja, thullabul ilm, tidak ada tahdzir. Atau kamu lebih pasti daripada itu, engkau mengingkari prinsip tahdzir, engkau antipati dengan prinsip hajar mubtadi' dan semisalnya. Ini merupakan al-dhalalah, haqqul dhalalah. Betul-betul kesesatan yang nyata. Dulu kamu kenal, sekarang tidak. Barakallahu fikum. Dulu engkau mengaku-ngaku kamu mulia-muliakan para ulama. Memuliakan kibarul ulama. Yang mengerti betul terkait dengan masalah fitnah. Memuliakan Syarab bin Hadi. Syarab al-Jabiri. Si Muhammad bin Hadi. Dan yang lain-lainnya. Memuliakan mereka ketika itu. Sekarang ini kamu ingkari. Dikit-dikit Rafi. Namanya Rafi itu Nabi. Namanya ucapan dia wahyu. Mukallid. Dan segala macamnya. Terus berbagai macam syubhat dia lontarkan. Yang menunjukkan dia sekarang mengingkari apa yang dia kenal. Itu namanya al-dhalalah. Haqqul dhalalah. Itu yang namanya talawun. Itu merupakan kesesatan dan penyimpangan. Dikarenakan tidak istiqamah di atas al-haq yang tunggal tadi. Ciri-ciri yang lain kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Ciri-ciri kamu terkena fitnah ataukah tidak? Ciri-ciri kamu itu mutalawwin ataukah tidak? Ciri-ciri kamu itu sesat ataukah tidak? Lihat. Kalau sekarang ini engkau menyatakan halal sesuatu yang dulu kamu katakan haram, kena fitnah. Sama kayak tadi. Nah, dulu mengharamkan demokrasi, dulu mengharamkan pemilu, dulu mengharamkan coblos mencoblos, dulu mengharamkan ikut-ikutan dengan pesta rakyat dan segala macamnya dulu. Sekarang kamu katakan halal. Itu menunjukkan dia kena fitnah. Itu yang namanya mutalawin barakallahu. Allahu musta'an. Juga ketika dia memandang sekarang ini perkara haram, apa yang dulu dia katakan sebagai perkara yang haram. Intinya yang namanya talawun fi dinillah, berwarna-warni pada agama Allah, itu merupakan dalalah yang haqqu dalalah, kesesatan yang nyata barakallahu fikum. Barakallahu. Kuncinya ikhwan, sebab utama kenapa orang itu terjatuh pada sikap talawun, kata kuncinya dikarenakan dia tarakas sunnah, dikarenakan meninggalkan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Begitu dia meninggalkan sunnah, akan jatuh dalam keraguan, akan muncul sikap talawunnya. Dikatakan oleh sebagian salaf, man tarakas sunnata aktsarat tanaqqul, barang siapa yang meninggalkan sunnah, dia pasti akan sering berpindah-pindah. Satu pemahaman, pada pemahaman yang lainnya, pada yang lainnya, pada yang lainnya. Semuanya bid'ah. Tidak ada yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dulu tablighi. Hurut sana, hurut sini. 3 hari, sepekan, sebulan. Dan berhasil selama 3 bulan IPB. Insya Allah ya. Insaf. Berpindah kepada ikhwanul muflisin, ikhwanul muslimin. Obat. Pindah lagi kepada Hizbut Tahrir. Obat. Masuk kepada sarang Hadadiyah. Obat. Masuk ke sarang Sururiyah. Ajib. Masih ada. Itu semua penyimpangan. Dikarenakan dia berpindah dari sebuah pemahaman kepada pemahaman yang lain yang semuanya itu menyelisih sunnah. Akibat apa ya? Akibat tarakas sunnah. Man tarakas sunnata aktsarat tanaqqul, barang siapa yang meninggalkan sunnah, dia pasti akan sering berpindah. Dia akan kembali pada sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Waspadai. Satu poin ini saya tambahkan untuk melengkapi pembahasan yang sebelumnya. Dan konsekuensi nikmatul hidayah, hidayah Islam wa sunnah yang dibahas kemarin adalah istiqamah di atasnya, sabat di atasnya, mencukupkan diri dengannya. Dan saya tambahkan sekarang ini, dan waspadai sikap talawun, warna-warni dalam beragama, pindah sana pindah sini dengan pemahaman yang menyimpang dalam perkara agama. Waspadai. Talawun merupakan al-dhalalah, haqqu dhalalah. Maka di sini khawatir azakullah perlu antum senantiasa introspeksi diri. Setiap saat, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun. Antum sekarang di posisi apa? Di posisi terkena fitnah ataukah tidak? Sudah jadi mutalawin ataukah tidak? Itu antum evaluasi. Dengan prinsip yang terangkat tadi oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Cek keadaan dirimu. Kalau dulu kamu katakan halal, sekarang kamu katakan haram, engkau terkena fitnah. Dulu kamu katakan haram, sekarang kamu katakan halal, engkau terkena fitnah. Agama Allah cuma satu. Yang haram selamanya haram, tidak akan berubah jadi halal. Yang namanya perkara yang halal dan pasti halalnya selamanya halal, tidak akan berubah menjadi perkara yang haram, melainkan dengan asbab-asbab yang membuat dia haram. Tidak mungkin Islam itu berpindah-pindah, berganti-ganti, berwarna-warni. Tidak mungkin. Hanya satu, Alkitab, Sunnah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal diilmui, tinggal diamalkan, dipegangi sebagai kehidupan dan sebagai prinsip hidupnya kita. Barakallahu fikum. Selamat insyaAllah dari berbagai macam at-talawun, berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian apa yang sudah saya sampaikan untuk melengkapi pembahasan yang sebelumnya. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kepada kita semua nikmatul hidayah. Hidayatul Islam wa sunnah, bisa mempelajarinya, bisa berpegang teguh dengannya, bisa mengamalkannya, dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan keseharian kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlul khairat.